بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، tanpa terasa kita sekarang ada di hari Kamis 23 April 2020, bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1441. Artinya bisa jadi besok adalah satu Ramadan, dan kita bahkan hampir seluruh dunia saat ini sedang berada dalam situasi pandemi, ini musibah atau wabah internasional COVID-19 atau COVID-19. Dalam kondisi yang seperti ini, kita sebagai seorang Muslim, terkhusus sebagai seorang Sunni Salafi, tentu menyikapinya yang pertama dengan kesabaran dan tabahan. Dengan sabar, dengan tabah. Karena ini bagi umat Islam adalah ujian dari Allah Azza wa Jal, musibah dari Allah Azza wa Jal. Disikapi dengan sabar, dengan tabah. Yang kedua, disikapi dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak amal ibadah kepadanya, tidak lupa senantiasa berta'awud kepada Allah dari semua mara bahaya, berdoa kepada Allah semoga wabah segera diangkat, juga harus banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena munculnya wabah seperti ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita sebagai bani Adam. Namun, di samping itu semua, kita sebagai seorang Muslim, terkhusus sebagai seorang Sunni Salafi, baik laki atau wanita, peristiwa yang seperti ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. yang dari hikmah itu semestinya melecut semangat kita untuk semakin baik ke depannya, semakin memperbaiki diri ke depannya, semakin semangat di dalam kebaikan dan perbaikan diri. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membawakan beberapa hikmah-hikmah tersebut. Yang pertama adalah peristiwa ini akan dengan sendirinya secara alami membongkar jati diri seseorang dalam banyak hal. Yang pertama di dalam akhlaknya, perilakunya, muamalahnya akan terseleksi dengan sendirinya. Siapa yang sabar, siapa yang keluh kesah, siapa yang syukur nikmat, siapa yang kufur nikmat, siapa yang peka dengan sesamanya, peka dengan sekitarnya, siapa pula yang egois, siapa pula yang hanya mementingkan diri sendiri, siapa yang taat, yang patuh, siapa pula yang bandel, yang ngeyel. Ini semuanya akan muncul dengan sendirinya dalam kondisi saat sekarang. Nah, juga dari sisi kepatuhan dan ketaatan kepada penguasa dan pemerintahnya akan tersibak dengan peristiwa seperti ini orang-orang yang biasa menghujat pemerintah, penguasa yang hanya nyinyir, pekerjaan dia hanya mencaci maki, hanya mencela, hanya menghujat pemerintah. Siapa pula di antara mereka yang menentang, menyelisihi dengan nekat, dengan sengaja himbauan-himbauan pemerintah, arahan-arahan pemerintah, upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Siapa pula di antara mereka yang menunjukkan sikap kepatuhan dan ketaatan kepada pemerintahnya dalam perkara yang mubah, bahkan bermaslahat besar bagi masyarakat, bahkan syar'i ini. Sehingga nampak mana yang terjaga akidahnya di atas sunnah, mana yang rusak akidah dia terkait dengan penguasa. Di sisi yang lain, poin yang ketiga, kondisi seperti ini juga menyibak kondisi kita terkait dengan keagamaan. Siapa yang semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal, siapa yang semakin banyak amal solehnya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, sebagai yang pertama, dia sebagai hamba Allah yang memang harus beribadah kepadanya, juga sumbangsih dia, andil dia dalam menangani COVID-19 ini dengan masing-masing dirinya bertaubat, beristighfar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa pula di antara mereka yang tidak memperhatikan sisi ubudiyah seperti ini, yang dia pikir hanya semata-mata perut, yang dia pikirnya semata-mata ekonomi, dan hal-hal yang semisal itu. Lupa dia dengan kewajiban dia beribadah kepada Allah, lupa dia dengan bahwasanya upaya dan andil besar untuk Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini adalah dengan ketakwaan kepada Allah, dengan amal soleh kepada Allah, dengan semakin banyak taubat dan beristighfar kepada Allah. Sehingga menyibak semangat orang dalam beribadah. Menyibak semangat orang dalam beramal saleh. Menyibak semangat orang dalam mengerjakan amal kebajikan. Juga sisi yang lain, poin yang keempat akan menyibak sisi sosial seseorang. Sisi kepedulian seseorang kepada yang lainnya. Solidaritas seseorang kepada pihak lain. Di zaman sekarang ini. Nampak yang punya jiwa ta'awun. Alal birri wa taqwa fi sabilillah. Nampak orang-orang yang betul-betul memiliki rahmah, kasih sayang, syafaqah, perhatian kepada sesamanya, terutama kaum muslimin. Dengan dia memberikan bantuan-bantuan yang dia sanggup, yang dia mampu. Dengan dia memberikan edukasi-edukasi, medis dan segala macamnya. Dengan dia melakukan apa yang dia sanggup untuk kebaikan orang lain. Dan akan nampak pula orang-orang yang tidak memiliki jiwa seperti ini. Tidak ada jiwa ta'awun al-birri wa taqwa, tidak ada jiwa solidaritas dan sosial pada masyarakatnya yang dia pikirkan hanya perkara pribadinya, kepentingan pribadinya, ego pribadinya. Sehingga ini semua kita jadikan sebagai ibrah. Yang namanya sebuah ujian, yang namanya sebuah musibah, fitnah, itu kasyful haqa'iq. Ya, taksiful haqa'iq. Membongkar semua hakikat yang ada. Membongkar semua jati diri. Maka kita harus muhasabah, introspeksi diri tentang diri kita sekarang ini. Kita harus melihat kita termasuk orang-orang yang dalam lingkaran kebaikan atau tidak. Hikmah kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa seperti ini adalah bagi seorang muslim, terutama bagi seorang sunni salafi, kesempatan dalam kondisi seperti ini untuk meraih pahala besar, ya, meraih keutamaan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Azza wa Jal, ketika dia beramal kebaikan, dia beribadah kepada Allah dalam kondisi seperti sekarang ini. Perlu dipahami, amal kebaikan dalam Islam itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Itu minimal. Satu kebaikan itu diganjar 10 kali lipatnya. Itu minimal. Ada keadaan-keadaan tertentu di mana sebuah amal kebaikan, ya, sebuah amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya mudha'afatul ujur wal fadha'il. Adanya upaya mudha'afah, dilipat gandakannya pahala dan keutamaan gitu. Di saat-saat tertentu. Keadaan pertama ialah di waktu-waktu dan tempat-tempat yang memang spesial, mulia. Memang ada nas ayat atau hadis dia menerangkannya. Seperti momen Ramadan. Ya, syahrul siyam, syahrul taqwa. Jelas keutamaannya. Atau pada asyurul hurum. Di bulan-bulan haram. Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu ada nasnya memang pada waktu-waktu itu sebuah amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Atau di tempat-tempat yang spesial memang. Yang ada nasnya, amal ibadah di tempat tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Tanah Suci. Tempat-tempat yang memang ada makbul doa di situ, dilipat gandakan pahala di situ. Atau wabah, ini perkara yang sangat jelas. Memang ada nas dalil yang menjelaskan tentang keutamaan atau dilipat gandakannya pahala amal di waktu tersebut atau di tempat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan panjang umur kepada kita, bisa kembali berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat. Sehingga kita manfaatkan sebaik mungkin Ramadan tahun ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Momen yang sangat tepat untuk banyak berdoa, semoga wabah ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Keadaan kedua, dilipat gandakannya amal. Keadaan yang kedua ialah ketika kebanyakan orang-orang itu lalai. Ya, kebanyakan orang itu lalai dari ibadah kepada Allah di waktu itu. Jadi waktu ghaflatin nas anil amal. Waktu-waktu lalainya orang dengan amal kebaikan. Dicontohkan seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW pada bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa Sya'ban. Ketika ditanyakan oleh sebagian sahabat, kenapa Rasul berpuasa Sya'ban, bahkan hampir hampir sebulan penuh. Beliau mengatakan dalam hadisnya, dari Imam Ahmad, dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid, radhiyallahu anhu arbah, beliau mengatakan, Zaka syahrun yaghfalu anhu kathirun minan nas baina Rajab wa Ramadhan. Zaka syahrun yaghfalu anhu kathirun minan nas baina Rajab wa Ramadhan. Karena bulan itu, bulan Sya'ban itu, sebuah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Dia diapit antara Rajab dengan Ramadhan. Rajab itu termasuk bulan haram, Asyrul Hurum, Ramadhan, Syahrul Mubarak. Yang disepakati dan semua orang tahu bagaimana keutamanya. Di tengah-tengah ada Sya'ban. Rasul menjelaskan orang banyak lalai di bulan Sya'ban. Lalai di bulan Sya'ban. Maka beliau pun memakmurkan Sya'ban dengan puasa di antaranya. Dan juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Dulu kaum salaf, Sya'ban dijadikan sebagai Syahrul Quran. Ya. Bulan Al-Quran, memulai membaca Al-Quran lebih intensif di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Artinya diperbanyak amal kebaikan di bulan tersebut. Ini alasan Rasulullah SAW. Nah, sehingga diambil faedah dari sini, sebuah amal kebajikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dilakukan di saat orang-orang itu lalai. Dan itu umum sifatnya. Ketika didapati di tengah-tengah masyarakat, banyak orang yang lalai dari ibadah, lalai dari amal kebaikan. Lalu ada seseorang yang penuh dengan tulus, dengan semangat, sesuai dengan bimbingan sunnah. Beramal ketika itu, beribadah ketika itu. Walaupun dia seorang diri. Nggak ada yang tahu. Itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ialah ketika di tempat itu tidak ada orang yang mengamalkannya kecuali dia. Atau yang sanggup mengamalkan kecuali dia. Kemudian dia ini mengamalkannya. Itu luar biasa. Sebuah amal yang tadinya fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain karena sebab ini. Contoh adalah berdakwah, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Hukum asal yang namanya dakwah itu fardu kifayah. Tetapi ketika tidak ada orang lain di tempat tersebut, kecuali dia yang punya ilmu, atau kecuali dia yang bisa berdakwah kepada Allah, maka dakwah itu menjadi fardu ain atas dia di situ. Yang tentunya pahalanya lebih besar lagi. Berlipat-lipat ganda. Dikarenakan hanya dia satu-satunya di tempat itu yang mengamalkan. Keadaan yang keempat. Ketika dia mengamalkan sebuah amal kebaikan dan diikuti oleh orang lain. Diikuti oleh orang lain. Maka dia akan mendapatkan pahala amal yang dia kerjakan. Sekaligus mendapatkan pahala amal orang-orang yang mengikuti dia. Dalam mengamalkan kebaikan tadi. Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu yang disebut dengan yang dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengikuti dia dengan kebaikan sampai hari kiamat nanti dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Namanya pahala jariah. Namanya pahala jariah. Keadaan yang kelima. Ini yang menjadi fokus tausiah kita. Ialah ketika dia bersemangat mengamalkan kebaikan dan kebajikan di masa-masa fitnah. Di masa-masa penuh dengan fitnah, di masa-masa penuh dengan cobaan dan ujian. Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah, dia sibuk dengan amal saleh, amal kebajikan, kebajikan dan lain-lain. Fitnah di sini umum, meliputi banyaknya peperangan-peperangan di luar sana, banyaknya pembunuhan-pembunuhan di luar sana, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Jika dimasukkan dalam kategori ini, ujian dari Allah Azza wa Jalla, adanya beragam musibah, tsunami, gempa, banjir bandang, dan segala macamnya. Termasuk di dalamnya adalah ketika Allah menguji hamba-hambanya dengan sebuah penyakit. Virus yang menyebar, wabah penyakit. Dulu ada yang namanya taun, ada lepra dan segala macamnya. Ada meningitis, ada smart, ada flu burung, ada SARS. Sekarang ini ada COVID-19 yang itu merupakan keluarganya SARS. Itu masa-masa kritis, masa-masa prihatin dikarenakan adanya fitnah besar atau musibah besar yang melanda sekian banyak orang, bahkan mendunia kayak sekarang ini. Dalam kondisi seperti ini, ketika orang itu kemudian semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam beramal kebajikan, tentu dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah, maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj. Haraj itu dimanakan al-qatl wal-qital. Banyak pembunuhan, banyak peperangan. Kemudian dimanakan lebih luas oleh para ulama, fitnah. Gitu. Beribadah di masa-masa fitnah. Ragam fitnah yang mendera umat ini. Meragam musibah besar yang mendera umat ini. Ibadah di masa-masa itu, kata Rasulullah SAW, kahijratin ilayya, seperti hijrah kepada aku. Pahalanya besar seperti pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pahala hijrah itu sangat besar pahalanya. Naam. Kemudian kata-kata ibadah dalam riwayat ini umum meliputi semua bentuk ibadah. Seperti yang kita ketahui sama definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'al al-zahirati wal-batinah tata'allaku bihuquqillah au tata'allaku bihuquqil adamiyin. Setiap sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin, baik yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla atau yang terkait dengan hak-hak Bani Adam. Sehingga semua ibadah di masa-masa seperti ini, bagi yang mengerjakannya dengan penuh tulus dan ikhlas sesuai dengan bimbingan sunnah, mendapatkan pahala besar seperti pahala hijrah. Termasuk ibadah ya, sholat, lima waktu, jumatan, dan yang lainnya bagi yang laki-laki. Mentaati pemerintah. Dalam hal-hal yang mubah, yang maslahat umum, bagi yang syar'i. Khusus mentaati pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang tidak kalah besar pahalanya adalah talabul ilmu, belajar agama Allah Azza wa Jal. Ini di samping sebuah amal ibadah yang besar pahalanya, ini sesuatu yang sangat mengesankan sesungguhnya. Bagi orang-orang yang selalu berpikir positif dan maju, ini bisa dikatakan perkara sangat mengesankan. Kita mendapatkan kesempatan dari Allah Azza wa Jalla, masih bisa belajar, masih bisa taklim dalam situasi pandemi. Ya kadang langsung ketemu, kadang dengan relay, kadang dengan rekaman. Itu sesuatu yang luar biasa. Di satu sisi itu ibadah besar, bernilai besar sebagai ibadah talabul ilmi. Di sisi yang lain itu merupakan ibadah kepada Allah. Ibadahnya itu di waktu-waktu yang luar biasa. Besar pahalanya. Di sisi yang lain, kita bisa talabul ilmi dan ta'lim dalam situasi pandemi COVID-19. Sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Di saat yang kebanyakan orang di luar sana yang dipikirkan itu ekonomi, ekonomi, ekonomi. Nah, yang dipikirkan masalah pangan, pangan, pangan. Orang teriak-teriak dikarenakan kelapar dan segala macamnya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun dalam situasi yang prihatin. Di samping kita Alhamdulillah masih bisa makan. Di sisi yang lain kita masih bisa terus. Talabul ilmi. Fokus dalam belajar. Kalau saya pribadi mengatakan. Ini situasi belajar yang sangat mengesankan. Mungkin dan semoga tidak terulang di masa akan datang. Di satu sisi menyenangkan bagi yang bisa mengeluarkan pikiran positifnya, tapi sisi yang lainnya juga memprihatinkan. Belum tentu terulang di masa akan datang. Seseorang itu bisa belajar thalabul ilmi dengan penuh semangat di dalam situasi pandemi seperti ini. Bersyukurlah mendapatkan kesempatan seperti ini. Syukur dari sisi ibadah dan thalabul ilminya. Dan juga banyak berdoa semoga Allah Azza wa Jalla segera mengakhiri pandemi COVID-19 yang ada ini. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dengan lima keadaan tadi, momen Ramadan tahun ini, 1441 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan beramal, saya menyatakan sebuah momen yang sangat spesial, sebuah momen yang sangat mengesankan bagi kaum muslimin, kesempatan untuk meraih pahala besar sebanyak-banyaknya dalam situasi pandemi COVID-19 tahun ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan kepada kita, kekuatan, azam yang kuat, semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam belajar agama Allah Azza wa Jalla, semangat dalam beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di masa-masa yang seperti ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla di sisi yang lain juga segera mengangkat wabah ini dari kita semua, dari kaum muslimin di Indonesia Raya ini, dan dari semua belahan dunia ini, sehingga semuanya normal, semuanya spesial kala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, jangan patah semangat dikarenakan sebuah kondisi seperti ini. Ambil positifnya, ambil sisi baiknya. Ingat, ini momen yang di satu sisi sangat spesial, sangat mengesankan, mungkin tidak terulang lagi di masa akan datang. Semoga demikian. Diambil positifnya, tetap semangat dalam belajar, semangat dalam beramal, semangat dalam bertaubat dan bersifat kepada Allah Azza wa Jal, dan juga terus bersemangat dan berta'awud kepada Allah dari semua mara bahaya, dari semua penyakit-penyakit yang ada, terutama wabah ini, dan banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jal mengangkat wabah ini segera dari muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kalian semua selaku thalabul ilmi, thalibatul ilmi, muslimin secara umum dan salafin secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Saya kasih sekian. Alhamdulillahi rabbil alamin.